بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة باب membaca Fatihatul Kitab pada salat jenazah. Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqra'u 'ala at-tifli bi Fatihatil Kitab, membaca pada salat, mensolatkan jenazahnya anak kecil, membaca Fatihatul Kitab. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma ij'alhu lana farata wa salafa wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak itu bagi kami sebagai farata, yang mendahului seseorang dalam kematian, wasalafa, dan sebagai salaf yang baik bagi kami, mendahului kami dalam kematian pula, wa ajra, dan sebagai pahala bagi kami yang ditinggal. Taib, athar Al-Hasan Al-Basri ini disambung sanadnya oleh Abdul Wahhab Ibnu Atha dalam kitabnya Kitabul Janaiz, dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tayyib, syahidnya ikhwan fillah a'azzakumullah ialah pada kalimat yaqra'u 'ala tifli bi fatihatil kitab, dia membaca Al-Fatihah dalam mensolatkan jenazah anak kecil. Itu menunjukkan sunnahnya. Adapun terkait dengan doa Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra, ini ijtihad dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang benar, barakallahu fikum, apa yang dibaca dalam sholat jenazah anak kecil juga seperti yang dibaca pada sholat jenazahnya orang dewasa. Tidak ada perbedaan antara doa pada sholat jenazah besar dewasa dan sholat jenazahnya anak kecil. Semuanya sama, dengan kaifiyah yang sama, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad bin Bashar, Bundar. Qala haddathana Gundar, Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة وطلحة ابن عبد الله ابن عوف الخزاعي كما سيأتي. Qala, dia berkata, shallaitu khalf ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa haddatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi qala akhbarana Sufyan huwa Tsauri, Sufyan ibn Sa'id al-Tsauri an Sa'ad bin Ibrahim, yang di atas, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An Talhah bin Abdillah ibn Auf, yang di atas. Qala, dia berkata, sallaitu khalfa ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ala janazatin, pada sebuah jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Lalu Ibnu Abbas membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Qala, kata Ibnu Abbas, li ta'lamu annaha sunnah. Supaya kalian tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah pada salat jenazah adalah sunnah. Yani hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wadih. Kalimat lita'lamu annaha sunnah menunjukkan barakallahu fikum membaca Al-Fatihah itu merupakan bimbingan Rasul. Ini menunjukkan tindakan yang marfu', diambil contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan semata-mata ijtihadnya Ibnu Abbas. Baik. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di dalam pelaksanaan salatul jenazah ialah membaca Al-Fatihah. Taib. Kapan dibaca? Pada takbir yang keberapa dibaca? Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dari hadis Abu Umamah Ibnu Sahl Ibnu Hunayf. Dari hadis Abu Umamah Ibnu Sahl Ibnu Hunayf, dia berkata, as-sunnah, as-sunnatu fi as-salati 'ala al-janazah, as-sunnatu fi as-salati 'ala al-janazah ay yukabbira thumma yaqra'a bi ummi al-Qur'an thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisu ad-du'a lil-mayyit wa la yaqra'u illa fil ula. As-sunnah fi salati 'ala al-janazah, yang sunnah, yang merupakan sunnah Rasul dalam mensalatkan jenazah, ayyukabbir, dia bertakbir. Thumma yaqra'u bi ummil Qur'an. Kemudian dia membaca ummul Qur'an, ini Al-Fatihah. Kemudian yusalli 'ala nabi, membaca shalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yukhlisu du'a lil mayyit, dia mengikhlaskan doa untuk kebaikan sang mayyit. Wala yaqra'u illa fil ula, dan dia tidak membaca Al-Fatihah kecuali pada takbir yang pertama. Ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, juga An-Nasa'i dalam sunannya, wa isnaduhu sahih, isnadnya sahih, barakallahu fikum. Naam. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dengan lafaz wa qara'a bi ummil Qur'an ba'da takbiratil ula. Wa qara'a bi ummil Qur'an ba'da at-takbiratil ula. Dia membaca ummul Qur'an, ini Al-Fatihah, setelah takbir yang pertama. Ini dikeluarkan oleh Syafi'i dalam musnadnya, namun didhaifkan oleh Al-Iraqi rahimahullah. Sehingga yang dipakai adalah hadis Sahl Abu Umama Ibn Sahl Ibn Hunayf. Atau kita mengatakan hadisnya Jabir dikuatkan dengan hadis Abu Umama Ibn Sahl Ibn Hunayf. Tayyib. Ala kulli hal ikhwan fillah a'azzakumullah. Membaca Al-Fatihah di sini perkara yang sunnah, merupakan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan yang kedua, barakallahu fikum, dibaca setelah takbir yang pertama. Tartibnya takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang keempat juga membaca doa. Ada yang mengatakan yang ketiga membaca doa, yang keempat langsung salam. Barakallahu fikum. Dan doanya disebutkan dalam beberapa riwayat, contoh langsung Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bisa jadi barakallahu fikum, pada pembahasan yang sebelumnya, atsar dari Hasan al-Basri rahimahullah, bisa jadi ucapannya beliau setelah membaca Al-Fatihah, membaca Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra, ini pada takbir yang ketiga atau pada takbir yang keempat. Sehingga belum memahami bacaan doanya terserah kita. Begitu. Bisa membaca doa-doa jenazah yang dicontohkan Rasulullah SAW, bisa pula kita membaca doa yang lain untuk kebaikan sang mayit. Dengan keumuman lafaz, thumma yukhlisud du'a lil mayyit. Dia mengikhlaskan doa untuk kebaikan sang mayit. Dengan tanpa menyebutkan lafaz doanya. Sehingga umum semua doa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, ikhwan fillah a'azzakumullah, pada hadis Ibnu Abbas ini, zahirnya beliau membaca dengan suara yang keras Al-Fatihahnya. Pada kalimat katanya Talhah ibnu Amr bin Auf, "Shallaitu khalfa ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara'a bi Fatihatil Kitab." Ini menunjukkan apa ya, Pak? Talhah bin Abdullah bin Auf mendengar bacaan Ibn Abbas. Tahu yang dibaca yaitu Al-Fatihah, sehingga menunjukkan Ibnu Abbas ketika itu membacanya dengan suara jahriyah, keras. Dikuatkan dengan ucapan beliau pribadi Ibnu Abbas, lita'lamu annaha sunnah. Menunjukkan beliau mengeraskan bacaannya dan diketahui semua yang hadir ketika itu. Lita'lamu annaha sunnah. Maka di sini muncul pembahasan barakallahu fikum, yaitu pada pelaksanaan sholat jenazah, bacaannya jahriyah atau kasiriyah? Jawabannya barakallahu fikum, pendapat jumhurul ulama menyatakan bahwasanya mensolatkan jenazah bacaan-bacaannya sirriyah. Dibaca diri. Sawa'un kanatis shalah bil lail au bin nahar. Sama saja apakah sholat jenazahnya itu dilakukan di malam hari ataukah di pagi hari. Di siang hari. Semuanya dibaca lirih. Dibaca lirih. Taib. Dan ini yang lebih mendekati para kalafik. Adapun tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan dalam riwayat ini, ini min babit ta'lim. Beliau melakukan hal demikian, mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, min babit ta'lim, untuk mengajarkannya kepada hadirin yang belum paham. Dan itu jelas dari alasan beliau, li ta'lamu annaha sunnah. Itu dikuatkan dalam jalur yang lain, dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, dari jalur Ibnu Ajlan, Muhammad Ibnu Ajlan, annahu sami'a Sa'id ibn Abi Sa'id yaqul, annahu sami'a Sa'id ibn Abi Sa'id yaqul shalla ibnu Abbasin ala janazah. Shalla ibnu Abbasin ala janazah. Fajahara bilhamdi. Thumma qal innama jahirtu lita'lamu annaha sunnah. Katanya Sa'id bin Abi Sa'id, pernah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mensalatkan sebuah jenazah. Fajahara bilhamdi. Lalu Ibnu Abbas mengeraskan Al-Fatihahnya. Alhamd ini alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah dibaca keras ya. Kemudian setelah beliau selesai salat, beliau mengatakan innama jahirtu lita'lamu annaha sunnah. Saya mengeraskan bacaan tadi supaya kalian tahu itu sunnah. Hadza wadih. Sehingga khulasanya ikhwan fillah azakumullah, ketika melaksanakan sholat jenazah, bacaannya sir, bacaannya lirih. Namun diperbolehkan untuk mengeraskan sebagian bacaan dalam rangka untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, ta'lim. Sebagaimana tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lita'lamu annaha sunnah. Dan lebih jelasnya lagi, dan lebih amannya lagi, aman dari fitnah barakallahu fikum, dia memberikan penjelasan sebelum melaksanakan sholat jenazah. Pak atau bapak-bapak, nanti saya keraskan bacaan saya supaya bapak tahu apa yang sunnah dibaca pada takbir yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Atau dijelaskan setelah selesai sholat. Tadi saya keraskan bacaannya bapak supaya diketahui itu perkara sunnah. Untuk menepis berbagai macam kekhawatiran munculnya fitnah tengah-tengah masyarakat barakallahu. Naam, wallahu taala alamu bis-shawab. Qara'na haditsan wahida terkait dengan membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah dan bacaannya setelah takbir yang pertama dan bacaannya lirih. Barakallahu fikum, diperbolehkan dengan bacaan yang keras apabila dengan tujuan untuk ta'lim. Masya Allah, tabarakallah. Apakah termasuk keadaan darurat untuk diperbolehkan pemilu? Ketika ada orang kafir yang mencalonkan diri jadi pemerintah, agar kita memilih pemerintah lainnya yang muslim, mohon penjelasan. Tidak semutlak itu. Tidak semutlak itu. Tidak semata-mata ada calon kafir, calon muslim, darurat. Tidak. Yang disebutkan dalam fatwa para ulama dalam masalah ini, barakallahu fikum, ijalah kondisi di mana kalau seandainya kaum muslimin tidak memilih calon yang muslim, maka dipastikan akob atau besar kemungkinan yang menjadi penguasa adalah orang kafir dan akan membahayakan kaum muslimin. Sehingga tidak semutlak itu para khalifah. Itu pun fatwanya para ulama terkait dengan kasus tertentu pada masa itu di Aljazair. Dan ternyata secara praktik dan kejadiannya tidak membawa perkara yang bagus setelah itu. Justru yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan pada masa itu. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, kita tidak ikut campur dalam pembahasan masalah ini dikarenakan keharamannya. Dalam nuskhah kami, liya'lamu annaha sunnah. Ya betul, lita'lamu dengan ta. Lita'lamu annaha sunnah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Wah, wah, wah, wah, wah. Masya Allah, Masya Allah. Ini sepakat apa gimana pertanyaannya? Kok podo kabe? Nah, sebelum saya lupa, ada salam untuk antum semua dari Abu Farhan yang di Margasari. Barakallahu fikum. Dan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Ini ada salam dari Nizar Balikpapan. Assalamualaikum. Apakah doa pada takbir ketiga boleh dengan selain bahasa Arab? Yang dibaca ya ikhwan, yang dicontohkan Rasul alaihissalatu wassalam. Rasul sudah mencontohkan doa-doa tertentu pada sholat jenazah. Maka itulah yang dibaca. Apakah ketentuan bacaan lirik itu harus terdengar diri sendiri? Nah, yusmi' nafsah. Dia memperdengarkan dirinya sendiri. Ustadz sudah lama tidak tanya-tanya kepada kita faedah-faedah menarik seperti dahulu. Masya Allah. Iya, ikhwan. Ada kalanya seperti itu, tapi sekarang fokusnya pada darisnya. Saya tanya-tanya juga antumnya pasif semua, nunduk semua kayak gini. Saya mau nanya, ada soal, di soal. Duduk, nunduk semuanya. Wah, ini bikin saya males. Kalau antum gini semua, siap ditanya gitu. Nah, baru. Ya, yes, ya. Nah, kayak Elias langsung begini dia. Baru. Saya tanya, saya punya pertanyaan besar. Langsung sih. Hilang semua kepalanya ini pada kemana? Ini hilangnya. Nah, itu. Lebar sih. Masya Allah, tafarakallah. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan nyolong? Kebiasaan maling. Masya Allah. Yang pertama, barakallahu fikum, iyalah, antum harus tahu itu tindakan dosa besar dalam Islam. Yang kedua, itu akhlaknya orang rendah. Barakallahu fikum. Sehingga antum harus betul-betul meresapi dan menghayati negatifnya itu. Mendapatkan kenikmatan sesaat, mendapatkan barangnya orang, hartanya orang, bisa menikmati barangnya orang, bisa menikmati hartanya orang, bisa beli Indomie, bisa beli nasi, bisa beli ini, beli itu, senang. Tetapi barakallahu fikum, negatifnya itu ila yaumul qiyamah. Dosa itu akan terus antum tanggung sampai hari kiamat nanti. Dan dosanya bukan terkait dengan antara engkau dengan Allah Azza wa Jal, tapi terkait dengan engkau dengan hamba-hamba Allah. Kalau seandainya hamba Allah yang dicolong tadi tidak ikhlas, tidak ridho, dia akan menuntut kamu di yaumul qiyamah nanti. Antum harus ingat baik-baik sabda Rasulullah SAW terkait dengan muflisun, orang-orang yang muflis, yang bangkrut di yaumul qiyamah nanti. Orang yang dari dunia membawa amal yang sangat banyak, ada amal ini, tapi sampai di yaumul qiyamah diusut, ternyata dia pernah mencuri hartanya orang ini, pernah memukul orang ini, pernah mencuci orang ini, akhirnya diambil semua kebaikan-kebaikan dia untuk membayar kejelekan-kejelekan dia. Ternyata sudah habis amalannya, masih banyak kejelekannya. Maka kejelekannya orang lain tadi diambil, diberikan kepada dia. Dan dia dilemparkan ke neraka jahanam. Orang yang waras, orang yang cerdas, tidak akan mendahulukan kenikmatan sekarang dan siap untuk diadab di masa akan datang. Tidak ya Pak. Yang waras, yang sehat, dia akan berusaha untuk selamat dunia akhirat. Barakallahu fikum. Nah. Terkait dengan masalah dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan, ini panjang ya. Kitab yang paling bagus yang membahas masalah ini, kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Jawabul Kafi Amman Sa'ala an Dawa'i Syafi, atau dengan judul yang lain Ad-Da'u wa Dawa'. Panjang dibahas sekian banyak madarat-madarat kemaksiatan. Para ulama yang datang setelah beliau yang membahas tentang masalah ini pasti rujukannya ke sana, ke Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa'. Antum langsung ke sana barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, ada yang bertanya, Afwan Ustaz, kalau boleh usul, kadang-kadang diadakan munaqasyah dan pertanyaan terbuka tanpa kertas agar kita terlatih berbicara. Baik, usulan saya terima dengan baik. Mulai sekarang atau pertemuan besok? Masya Allah, usulan saya terima. Tapi ketentuannya ada. Kalau pertanyaannya susah jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Jadi paham ya? Kalau katakan saya sensor, wah saya enggak tahu jawabannya nih. Singkirkan. Wah, berat ini. Saya singkirkan begitu. Kalau ini kan langsung. Kalau tahu-tahu berat, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi ya, berat, wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi, wah ini jawabannya kurang pas ini. Pertanyaannya enggak cocok di forum umum. Wallahu a'lam bishawab juga tuh nanti. Kalau gampang dijawab insyaallah. Gitu ya. Insyaallah. Ada salam dari Abdullah Bengkulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dari siapa ini? Abdul Nakid Solo. Siapa? Di Nakid itu loh. Hah? Orzak kok gabung-gabung kayak nun gini jadinya. Abdul Razak sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bagus tulisannya ya. Ada salam dari Abu Fatah Pak Erwin dari Gorontalo untuk para asatidz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Apakah diperbolehkan membayar hutang emas dengan uang secara dicicil? Jawabannya, barakallahu fikum, membayar hutang dengan dicicil itu hukum asalnya boleh. Bisa kontan, bisa diangsur. Dengan ketentuan nominalnya adalah sama. Tetapi kalau yang dipertanyakan adalah hutang emas bayar uang, ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, dikarenakan terjadi yang namanya perbedaan naik dan turun terkait dengan uang, krusnya dengan emas, barakallahu fikum. Sehingga yang lebih tepat, yang lebih selamat ialah bayar emas, hutang emas bayar emas, hutang uang bayar uang dengan nominal yang sama. Dulu pinjam 10 gram, bayar 10 gram. Entah nanti di masa akan datang naik harganya, turun harganya, enggak ada masalah. Emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, itu yang lebih selamat. Barakallahu fikum. Tolong dinasihati santri MTF yang tidak pernah menghafalkan hadis pada dars A. Ada dah. Setahu saya Masya Allah MTF lebih semangat dari syabab. Lugo. MTF, dunia semuanya, Masya Allah. Menyenangkan hati, menghibur jiwa ya Pak. Nakisme lugo. Ada yang berdiri atau ada yang lu? Oh, ini masih ada yang enggak berdiri. Ya, Luka loyo-loyo ini. Yang paling disoroti luka kayaknya ini. Barakallahu fikum. Ada MTF ya? Ini jangan. Yang pertama memalukan ini. Memalukan ya. Barakallahu fikum. Yang kedua ini semangatnya dipertanyakan. Sehingga harus mengimbangi semangat teman-temannya yang lainnya yang punya semangat tinggi untuk belajar, semangat tinggi untuk menghafal. Barakallahu fikum. Baik, maka semuanya diminta untuk bersemangat untuk menghafal hadis. Itu manfaatnya untuk antum pribadi. Barakallahu fikum. Naam. Apakah berdosa anak-anak yang sudah balig lalu dia mengikuti sholat jenazah dan dia tidak membaca doanya? Nah, yang dia baca apa ya? Dia ngapain ketika itu? Sedang sholat apa sedang berdiri? Ya mestinya dia belajar terlebih dahulu tata cara sholat jenazah. Baru kemudian dia ikut. Sholat jenazah fardu kifayah. Kalau kamu belum bisa, tidak ada masalah, kamu tidak usah, tidak berdosa. Tapi kalau kamu dengan sengaja, tidak tahu bacaannya, tidak apa-apa, tahu-tahu sengaja begitu, jangan ya, dikhawatirkan itu tindakan main-main para keluarga itu. Yang tidak tahu bacaannya, belajar terlebih dahulu, baru kemudian ikut sholat jenazah. Para keluarga itu. Kalau dia main-main, dosa. Itu sudah balik. Kalau sudah balik, sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, dosa tanggung sendiri, keutamaan-keutamaan pahala dia miliki sendiri. Bagaimana membantah pihak yang menganggap dengan bab atau hadis ini tentang disyariatkannya mengirim Al-Fatihah kepada mayit karena di bab atau hadis ini tidak disebutkan bacaan Al-Fatihah pada sholat jenazah? Yang betul saja. Buka. Nah ini, shallaitu khalfa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara bi Fatihatil Kitab. Jelas gitu loh, pada sholat jenazah. Maka tidak bisa dijadikan dalil untuk mengirim Al-Fatihah kepada sang mayit. Ila hadrati ruh fulan al-fulani al-fatihah. Tidak ada ya. Itu semua tidak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Dan itu akhirnya dibikin semacam perkara yang bermudah-mudah. Bahkan semacam perkara yang dimain-mainkan. Satu bayangkan sekian puluh orang minta dikirim Al-Fatihah. Kumpul jadi satu. Terus sekali Al-Fatihah dibaca. Dan itu subhanallah ya, dikomersilkan oleh sebagian kiai. Jadi bayar itu. Setiap ngirim Al-Fatihah kepada mayit diinginkan itu bayar. Enggak tahu berapa itu ya, Ikhwan. Dimasuk kertas, sudah. Dia mengatakan ila hadrati hadhil arwah fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Terus banyak. Habis kertasnya. Ila hadratihim al-fatihah. Sekali al-fatihah tok. Bagi-bagi rata untuk arwah-arwah tadi. Allahumma musta'an. Itu bukan masalah bagi-bagi rata. Tambah banyak duitnya. Gitu. Allahumma farihi. Itu semua tidak ada contohnya dalam Islam. Barakallahu fikum. Man amila amaran laisa alaihi amruna fawarad. Apakah betul abinya Ustaz Abu Bakar meninggal? Betul ya. Allah yarhamuh wa yaghfirlah. Tadi berita yang sampai kepada saya zuhur tadi. Naam, yang berangkat ke sana Ustaz Agus keluarga, bapak sama ibu. Barakallahu fikum. Saya diajak tadi itu. Begitu saya diajak, yang di kepala saya cuma satu. Wajah-wajah antum. Aduh. Ya apa ini? Saya baru datang. Tadi saya kepengin masuk taklim, tapi badannya kayak bengkak-bengkak semua badannya. Kepengin masuk nggak bisa. Tadi siang kepengin dari reservo sunnah, sudah nggak mungkin. Sudah kepalanya sudah nggak kuat sudah ini. Datang dikasih tahu Allah. Tadi bapak ke rumah saya, datang. Kenapa? Ini ikut apa enggak? Aduh, saya gini-gini. Gini santunya ya opo. Saya mohon maaf kepada beliaunya. Mohon maaf enggak bisa datang, enggak bisa ikut sana. Salam untuk semuanya saja. Allahul Musta'an. Ya dimaklumi, yang penting sudah ada yang kesana mewakili. Barakallahu fiik. Di mana Pak? Ya, iya, di antara konsekuensinya itu kapok. Gimana? Mati baru kapok. Masya Allah. Jadi yang perlu difahami barakallahu fikum, yang namanya penyesalan itulah inti taubat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, an-nadamu at-taubah. Ini hadisnya. Penyesalan itulah taubat. Dan dia memiliki jalur yang sangat banyak dan dikatakan sahih oleh para ulama. Sehingga inti daripada taubat adalah penyesalan. Dan itu sesungguhnya dan seharusnya alami. Orang itu kalau betul-betul taubat, tahu dosanya, tahu kesalahannya, betul-betul kepingin taubat, itu dengan sendirinya dia akan sangat-sangat menyesal. Alami mestinya ya kan, dan seharusnya gitu loh. Mungkin dia akan betul-betul terpukul jiwanya, shock dia, menangisi apa yang terjadi. Nampak mazahir an-nadama. Nampak sekali tampilan-tampilan penyesalan itu ada dalam jiwanya, kelihatan dia. Nampak penyesalannya, sangat nampak. Itu mestinya alami. Barakallahu fikum. Dan itu yang membedakan antara orang yang jujur taubatnya dengan yang tidak. Barakallahu fikum. Dan ada efek-efek positifnya gitu loh. Ketika dia sudah betul-betul menyesal dan jujur dalam taubatnya, kapok tadi. Tidak bakal mengulangi lagi yang telah lalu. Itu saat itu. Di saat yang akan datang dia kambuh lagi ya, namanya manusia. Tapi dia sadar lagi, terus begitu. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan banyak orang, dia sudah siap untuk menanggung semuanya. Dia apa-apakan siap dia. Disuruh ini siap dia. Suruh itu siap dia. Dikatakan konsekuensi sebuah taubat. Masya Allah. Yang ini enggak boleh taubat. Yang ini aromanya harus ditahan-tahan. Allahu musta'an. Di sebelah mana aromanya? Sini apa sini? Masya Allah. Nih, blueberry. Allahu musta'an. Keras-keras juga antum ya. Baik-baik, Pak. Untuk seseorang itu bisa memiliki an-nadamah, penyesalan, maka yang pertama dia harus mengetahui, mengilmui kesalahan dia. Tahu dia salah. Yang kedua, al-i'tiraf bidzunubi, mengakui kesalahan dia tadi. Yang berikutnya ialah dia mengetahui besarnya kesalahan dia. Azamatu maksiatih, azamatu akhtaih. Besarnya, agungnya kesalahan dia dan maksiatnya dia. Dan yang lebih berpengaruh, azamatu man'asa. Mengetahui keagungan zat yang dia maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan tentunya terpatri dalam jiwanya ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi pelaku dosa, bagi kemaksiatan A dan segala macamnya. Itu akan muncul dengan sendirinya. Tetapi sesungguhnya itu alami. Ya. Orang itu dikatakan jujur taubatnya dan tidak, itu alami dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Akan mengalami perubahan-perubahan. Falmuwaffaq man waffaqahullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. apakah orang yang dahulunya pernah berzina, kemudian dia bertaubat, apakah orang tadi wajib meminta maaf kepada perempuan yang dizinai? Duh, kok minta maaf? Kalimat berzina itu mengandung makna S suka sama suka. 3 S. Suka sama suka. Kalau tidak ada suka sama suka, bukan namanya berzina, tapi memperkosa orang lain. Allahu Akbar. Al-muhim, dalam bab ini, ketika itu terjadi di masa lalu, kewajiban kita yang pertama, taubat dengan taubatan nasuha. Tinggalkan semua yang ada. Tinggalkan habitat yang lama. Ganti teman-teman yang baru. Buka lembaran baru dalam kehidupan ini. Penyesalan yang sangat. Yang kedua, ditutup rapat-rapat. Dimasukkan di dalam tempat yang paling dalam, yang paling jauh. Kamu tutup rapat-rapat. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu masalah ini. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, taubat kepadanya dan ganti kehidupan yang baru, barakallahu fikum, dan segera mungkin dia menikah dengan pernikahan yang syar'i, barakallahu fikum, menggantikan semua tadi. Tayyib, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaporkannya kepada penguasa dan segala macam. Tetapi kalau sudah sampai ke tangan penguasa, maka bagaimanapun juga harus ditegakkan hukum had. Ketika dengan pribadi, tutup. Dan seseorang yang mengetahui keadaan dia juga dianjurkan sangat untuk menutupi aib saudaranya. Man satara musliman satarahu Allah taala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dia dunia dan akhirat. Barakallahu fik. Itu kewajibannya. Sehingga jangan diumbar sana kemari. Itu menunjukkan dia orang yang enggak punya iman, enggak punya takwa. Yang namanya orang ada kalanya punya masa lalu. Masa lalunya ada yang hitam putih. Ada kalanya putih, ada hitam-hitamnya. Ada kalanya banyak hitamnya, sedikit putihnya. Bahkan mungkin hitam kelam. Tapi yang penting bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, diberi hidayah, diberi taufik, dia bisa insaf, bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka masa lalunya ditutup rapat-rapat. Supaya jangan terulang lagi dan kemudian tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Ada orang yang kemudian Allahul musta'an na'udzubillah min dzalik bangga dengan masa lalunya. Itu yang perlu dipertanyakan. Saya dulu itu bekas preman, tahu antum. Saya dulu biasa omben-omben. Tahu omben-omben? Biasa mabuk-mabukan. Saya biasa membunuh orang. Saya biasa, loh, ada apa kok sampaikan? Maunya itu untuk ngancam. Nah, untuk mengancam, mengintimidasi orang yang mau dia zalimi tadi. Terus ada apa kok dibongkar semua tadi itu? Barakallahu fikum. Terus bongkar aibnya. Allahul musta'an ala kulli hal, ditutupi rapat-rapat. Ditutupi rapat-rapat. Barakallahu fikum. Masya Allah, semua pertanyaan ini terkait dengan masalah daurah. Terkait dengan daurah yang Sya'ban, sampai sekarang ini saya belum mendapatkan informasi jadi atau tidak. Rencana yang mendatangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, Hafizahullah, dan Syekh Abdurrahman Al-Adani, Hafizahullah, sampai sekarang belum ada informasinya. Selentingan saya dengar nampaknya ditunda Syawal. Barakallahu fikum. Lebih berat lagi mengadakan acara tersebut ketika ada berita bahwasanya sebagian teman-teman kita mengundang masyayikh yang lain. Barakallahu fikum. Prediksinya saya belum tanya kepada siapapun, prediksi saya dari pengalaman selama ini, panitia yang biasa mengadakan daurah di Bantul akan sangat-sangat keberatan mengadakan daurah ketika teman-teman yang lain sudah mengumumkan adanya daurah masyayikh. Tidak mungkin mengadakan dua daurah sekaligus. Itu bukan orang yang memiliki hikmah dalam cara daurah. Ini saya pribadi memprediksi. saya belum mendapatkan informasi yang jelas, sampai sekarang belum ada informasi terkait dengan daurah Syekhul Wasabi dan Syekhul Adani. Nampaknya mungkin Syawal lebih sangat demikian khobarnya ketika ada khobar daurah yang satu-satunya lagi. Terkait dengan daurahnya Syekh Utsman As-Salimi, beritanya betul dalam artian informasi dan pamflet-pamfletnya itu sudah kita terima semuanya. Syekh Utsman As-Salimi, kemudian Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, Ahmad Syamlan, terus siapa lagi, Sayyaf siapa gitu, yang sampai kabar kepada kita, anaknya Syekhul Imam Abdurrahman. Dan kemudian juga Syekhul Imam sendiri dalam bentuk telekonferensi gitu ya rasanya. Barakallahu fikum. Nah, yang mengadakan, kalau yang informasi yang sampai kepada kami, timnya dari Makassar. Yang disebutkan namanya Ustaz Mustamin. Namun dari tempat-tempatnya nampaknya sama dengan tahun yang sebelumnya. Ada yang di Depok, ada yang di Aceh, ada yang di Solo Karanganyar, ada di Makassar. Sama barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kalau antum tanya kepada saya apakah didatangi atau tidak, jawabannya selama masyaikh yang datang itu masyaikhnya ahlu sunnah, maka kita datang untuk ambil ilmu dari masyaikh. Faham tuh? Tidak kita pandang siapa panitianya. Kalau panitianya khair, alhamdulillah. Kalau panitianya enggak bagus ya, kita enggak ada urusan sama panitianya gitu. Kita datang kepada mereka untuk mengambil sifat dan ilmu. Barakallahu fikum, diambil ilmunya. Kecuali kalau yang mengadakan itu adalah orang-orang yang betul-betul kita kenal sebagai linknya hizbiyin, dari kalangan halabiyin, dari kalangan sururiyin, dan segala macamnya. Maka kita tidak datang ke sana, dikarenakan akan memperbanyak jumlah mereka. Yang adakan Al-Furqan misalkan, ya maaf kita tidak datang. Saya paham ya? Walaupun yang diundang Syekh Salafi, dikarenakan tempatnya tidak memungkinkan. Yang diundang, yang mengundang Firanda CS misalkan, ya kita tidak datang. Yang mengundang misalkan orang-orang tua-tua dulu, ya si Jawa dan kawan-kawannya, kita tidak datang. Dikarenakan orang yang ma'ruf dengan demikian barakallah. Paham tuh? Itu namanya takfir sawadi. Cuma yang mengundang sekarang ini ada teman-teman kita dari kalangan para asatidah yang walaupun ada masalah antara di kalangan para asatidah, namun tidak sampai pada tingkatan kayak Al-Furqan dan segala macamnya itu. Saya pribadi menyatakan ketika jadi itu daurahnya, maka kita datang kepada para masyayikh yang ahlu sunnah mengambil ilmunya dengan tanpa memandang siapa panitianya. Dikarenakan kita tidak ada sangkut paut dengan panitianya. Datang kepada syekhnya, selesai pulang. Kan begitu. Nah, adapun terkait dengan sebagian asatidah, mungkin ada pertimbangan tersendiri. Yang saya bahas tadi terkait dengan antum-antumnya ini. Kalau terkait dengan para asatidah, itu pertimbangannya berbeda dengan antum-antum. Kalau antum kan terkait dengan masyayikhnya, keras. Kita terkait dengan masyayikhnya dan yang ngundang masyayikhnya. Yang itu jangan disamakan antara antum dengan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan ada kejelasan di waktu-waktu mendatang. Mungkin ada nasihat dari para masyayikh dan semisalnya terkait dengan daurah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.